Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita sudah membahas tentang penggalan pertama daripada ayat kedua surat Al-Maidah, yaitu perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas dasar al-bir dan at-taqwa, di atas dasar al-mabda dan al-ghayah yang benar. Al-mabda yaitu landasan amal. Al-ghayah yaitu tujuan akhir daripada amal yang benar dan yang baik. Kemudian penggalan kedua daripada ayat ini menyatakan larangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kalian tolong menolong di dalam al-itsm wal 'udwan. Kita sekarang membahas penggalan ayat kedua ini, larangan Allah al-itsm wal 'udwan. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Summa qala ta'ala." Kemudian berfirman Allah Ta'ala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan jangan kalian tolong menolong di atas al-ithm dan al-udwan. Berkata Ibnu Qayyim, wal-ithm wal-udwan, al-ithm dan al-udwan, fi janibin nahri, fi janibin nahi, dari pada sisi janib, sisi nahi, larangan. Nadhirul birri wa taqwa fi janibil amri, seperti pengertian al-bir dan at-taqwa fi janibil amri, di sisi perintah. Jadi satu ayat ini, surat Al-Maidah ayat kedua, mengandung perintah dan larangan. Penggalan pertama mengandung perintah, penggalan kedua mengandung larangan. Perintah kepada dua perkara dan larangan dari dua perkara. Perintah kepada dua perkara yaitu al-bir wa taqwa. Larangan dari dua perkara yaitu larangan dari tolong-menolong dalam perkara al-ithm wal-udwan. Al-ithm secara bahasa maknanya dosa. Al-udwan secara bahasa maknanya ialah melanggar batas-batas larangan Allah. Dari kata i'tada, melanggar, melampaui batas. Melampaui batas yang dimaksud di sini ialah batasnya Allah. Wal farqu bainal itsmi wal udwani. Adapun perbedaan antara al-itsm dan al-udwan kal farqi ma baina muharramil jinsi wa muharramil qadri, seperti perbedaan antara perkara yang muharram yang diharamkan pada jenisnya dan perkara yang diharamkan muharramil qadar pada kadarnya. Segala sesuatu ditentukan kadar, ukuran. Bila masih dalam kadar ini, itu masih halal. Tetapi bila melampaui kadar tersebut, sudah haram. Muharramil jinsi memang jenisnya haram. Istilah lain daripada muharramil jinsi, muharramil qadari, ya, haram li dhatih wa haram li ghairih, haram pada zatnya dan haram karena sebab lainnya. Di sini istilahnya Ibnu Qayyim muharram lil jinsi, muharram lil muharramil qadar. Diharamkan karena jenisnya memang haram, seperti babi, khamr, judi, dan selanjutnya. Jenisnya memang haram. Muharram al-qadar, karena diharamkannya itu karena melampaui kadar, ukuran, melampaui batas-batas. Seperti zina, diharamkan karena apa? Melampaui batas kadar daripada perkara hubungan seksual antara pria dan wanita. Hubungan seksual antara pria dan wanita tidak haram kalau dijalankan dalam batas kadarnya, yaitu kadarnya apa? An-nikah. Ini kadarnya. Frame-nya ialah an-nikah. Maka melampaui batas nikah namanya muharram al-qadar. Sesuatu yang diharamkan karena melampaui batas itu, yaitu dalam bentuk melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Nah, begitu namanya muharram al-qadar. Contoh lain seperti seorang pria boleh melakukan hubungan dengan seorang wanita, hubungan seksual, yaitu hubungan dengan istrinya, tetapi punya kadar dalam hubungan dengan istri itu, yaitu dilarang berhubungan dengan istri, hubungan seksual di saat haid. Maka berhubungan dengan istri, walaupun istrinya sendiri di saat haid, muharram al-qadar, haram karena melampaui kadar batas, tidak boleh dilalui, sehingga haram, jatuh pada haram. Bermuamalah, hutang piutang itu boleh. Iya. Tetapi bermuamalah dalam bentuk hutang piutang mengandung unsur al-ghish di budaya, mengandung unsur kedustaan, sehingga saling merugikan satu dengan yang lainnya atau salah satunya merugikan yang lainnya, maka ini sudah melampaui kadar dalam perkara adab hutang piutang. dan begitu selanjutnya. Ya. Maka langsung loncat ke halaman 56. Fal ismu, maka yang dinamakan al ism itu ialah makana haraman li jinsi, ialah perkara yang memang haram pada jenisnya. Wal udwanu, dan al udwan ialah ma hurrima li ziyadatin fi qadri, perkara yang diharamkan karena ziyada, adanya kelebihan pada kadarnya, yakni melampaui kadarnya. Wa ta'addi, dan melampaui ma abahallahu minhu, dari apa yang Allah bolehkan. Allah membolehkan pada kadar tertentu, tetapi bila melampaui perkara yang dibolehkan ini adalah haram, jatuh pada perkara haram. Fazzina wa syurbul khamri wassariqa wa nahwiha itmun, maka perkara zina, perkara minum khamr, perkara sariqah, mencuri, wa nahwiha dan semacamnya adalah itmun, adalah perkara isim, yaitu haram, karena memang asalnya haram. Wa nikahul khamisah, nikah dengan istri kelima. Ha? Wastifa'ul mujni alaihi aktsaru min haqqih, dan menghukumi al-mujni alaih, orang yang melakukan jinayat, melakukan pelanggaran hukum, dengan menghukum dia lebih dari kadarnya, aktsar min haqqih wa nahwihi, dan yang semisalnya, itu semua udwan. Jadi muharram, apa, muharramul qadar, nikah dengan istri kelima dalam keadaan dia sudah mempunyai empat istri, menikahi istri yang kelima ini haram karena melampaui kadar. Nah, ini yang kedua, ini model keharaman yang kedua, ini dinamakan apa? Al-udwan. Ya. Model keharaman yang pertama dinamakan al-ism. Al-ism. Fal-udwanu, maka yang dinamakan udwan, huwa ta'addi hudud Allah, yaitu melanggar, ta'addi itu melanggar hudud Allah, batas-batas Allah. Allati qala fiha, yang Allah nyatakan dalam perkara ini, dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humud dhalimun. Surat Al-Baqarah ayat ke-229. Tilka hududullah, demikianlah hudud, batas-batas Allah. Fala ta'taduha, maka janganlah kamu melanggar batas itu. Jangan melakukan tindakan udwan, melanggar batas Allah. Wa may yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melanggar batas Allah, batas-batas Allah, faulaika humud dhalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Qala fi mawdhi'in akhar, juga Allah berfirman di ayat lain, tilka hududullah fala taqrabuha, demikianlah batas-batas Allah, fala taqrabuha, maka jangan kamu mendekati batas-batas itu. Kalau di ayat sebelumnya, jangan kamu melanggar batas-batas itu. Kalau di ayat ini, jangan kamu mendekatinya. Mendekati saja, jangan. Lebih-lebih melanggarnya. Fanaha, maka Allah di sini naha melarang an ta'abdiha, untuk melanggarnya. Di ayat ini, di ayat yang tersebut di atas. Wa an qurbaniha fi ayatin, dan juga Allah melarang untuk kurban mendekati batas-batas itu. Wa hadha, yang demikian itu ialah li anna hududahu subhanahu, karena hududahu, batas-batas Allah itu yang maha suci, hiyan nihayatil fasilah bainal halal wal haram, adalah an-nihayah al-fasilah, fasilah pemisah, pemisah akhir, batas demarkasi akhir antara halal dan haram. Maka hudud, batas-batas itu tadi adalah garis demarkasi perbatasan akhir, perbatasan paling pinggir antara wilayah halal dengan wilayah haram. Wa nihayatu syai'i taratan tadkhulu fihi fatakunu minhu, maka nihayatu syai', akhir dari sesuatu, kalau sampai orang itu berdiri di posisi itu, yaitu garis batas akhir, tarotan kadang-kadang akan masuk kepadanya, tadkhulu fi fatakunu min, sehingga menjadilah daripadanya. Berdiri di pinggir batas halal haram, kadang-kadang walaupun semula masih berdiri di wilayah batas halal, tiba-tiba tidak terasa sudah masuk pada batas haram. Wa taratan la takunu dakhilatan fihi, dan kadang-kadang pula memang tidak masuk pada batas sebelahnya itu, batas haram itu. Fayakunu laha hukmul muqabalah, maka dalam hal ini hukumnya ialah hukmul muqabalah. Hukmul muqabalah itu kalau diterjemahkan ialah hukum menurut konteksnya, menurut situasi dan kondisinya. Ada orang yang kadang-kadang dengan berdiri di batas antara halal haram itu terjatuh kepada haram, walaupun dia semula di wilayah halal. Ada pula orang lain tidak terjatuh padanya. Sesuai dengan situasi dan kondisi orang tersebut. Ya. Fabil i'tibaril awwali, maka kalau dengan melihat kondisi al-awwal, keadaan orang yang pertama, yaitu orang yang berdiri di batas halal haram itu di posisi halal dan tidak terjatuh kepada yang haram, maka bagi dia larangannya ialah naha an ta'addiha, larangan untuk melanggar batas itu. Kebolehan hanya sampai di pinggir batas tersebut. Wabil i'tibar tsani, adapun dengan melihat kondisi orang yang kedua, model kedua, yaitu bagaimana orang yang bila berdiri di pinggir batas haram itu terjatuh padanya. Naha an qurbaniha. Kalau bagi kondisi yang kedua ini, dilarang untuk mendekatinya. Jangan dekat-dekat dengan batas, dengan perbatasan. Begitu. Seperti keadaannya, kondisinya seorang yang sedang berpuasa, puasa Ramadan. Ya. Batasnya, larangan bagi orang yang berpuasa Ramadan ialah berjima dengan istri. Yaitu masuknya timba ke dalam sumurnya. Itu batasnya. Kalau tidak demikian, halal bagi seorang yang berpuasa itu. Ini batas akhir. Tapi dalam hal ini ada dua golongan manusia. Kalau dia walaupun tidak sampai ke situ, sebatas hanya bermesrahan, maka dia tidak bisa tahan untuk cukup di situ, masuk ke dalam perkara haram, terjatuh kepada pelanggaran. Bagi orang yang demikian, kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak boleh di waktu puasa Ramadan bermesrahan dengan istrinya, sebab nanti masuk ke larangan. Ada pula orang yang kuat, walaupun bermesrahan tetap bisa menahan diri untuk tidak terjatuh padanya. Ya, memang hukum asalnya masih di dalam garis demarkasi halal. Ya boleh, karena kondisi dia kuat untuk tidak terjatuh kepada larangan bagi orang yang puasa Ramadan. Nah, begitu. Ya. Dan dalam hal ini, kata para ulama, ma halaka man arafa qadra nafsihi, tidak akan binasa orang yang mengerti kadar kemampuan dirinya. Ya. Ada pula ketentuan-ketentuan yang lain yang demikian kondisinya, sehingga sesuai dengan kondisi orang itu, kalau kiranya dia dekat-dekat dengan batas halal haram, terjatuh kepada yang haram, jangan dekat-dekat, dilarang bagi dia untuk dekat-dekat. Ya. Faslun fi ada'i haqqillahi wa haqqil ibadi. setelah kita dijelaskan bahwa kita diperintah untuk ta'awun, tolong menolong, alal birri wa taqwa, di atas albir dan at-taqwa, di atas mabda yang benar. Apa mabda? Landasan yang benar, landasan amal yang benar, dan di atas ghayah yang benar. Ghayah yaitu tujuan akhir, ya, yang benar. Kita diperintah untuk tolong menolong di atas dua perkara tersebut, dan kita dilarang untuk tolong menolong di dalam perkara al-ithm wal-udwa, perkara-perkara yang jelas-jelas haram, dan perkara-perkara yang menyebabkan keharaman karena melanggar kadar-kadar. Nah, dengan begitu maka kita diingatkan tentang hak-hak agar kita tidak terjatuh kepada perkara aduan itu tadi. Hak-hak itu banyak. Allah punya hak terhadap kita yang harus kita tunaikan. Diri kita punya hak terhadap kita untuk harus kita tunaikan padanya. Kedua orang tua kita punya hak untuk harus kita tunaikan padanya. Istri-istri kita punya hak untuk harus kita tunaikan padanya. Anak-anak kita punya hak, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Ya, untuk supaya kita jangan terjatuh kepada perbuatan al-udwan, al-ithm wal-udwan, kita harus mengerti hak-hak masing-masing, dan kita harus mempelajari hak-hak masing-masing. Dan orang yang hakim, orang yang bijak, ialah yang mampu meletakkan hak masing-masing pada tempatnya dan tidak mempertentangkan antara hak yang satu dengan hak yang lainnya. Faslun fi adai haqqillahi wa haqqil ibad. Fasal, keterangan tentang keharusan ada menunaikan hak Allah dan haknya al-ibad, hamba-hamba Allah. Fahadha hukmul abdi fima bainahu wa bainan nas. Ini adalah hukum seorang hamba, atau hukum bagi hamba Allah, yang berkenaan, fima, yang berkenaan dengan apa yang diantara dia, bainahu wa bainan nas, apa yang diantara dia dengan sesama manusia. Wa huwa, yaitu antakuna mukhalatatuhu lahum, ialah diharuskan mukhalatatuhu lahum, mukhalatah, pergaulan antara dia dengan manusia, haruslah dalam nuansa ta'awunan, tolong menolong, alal birri wat taqwa. Di atas albir kebaikan, ha? Dan at-taqwa. Naam. Ilman wa amalan. Semua itu dilakukan dengan ilmu dan amal. Ilmu mengerti dalil-dalilnya, mengerti tentang kemestian-kemestiannya, apa yang disyariatkan oleh wa amma haluhu fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Adapun urusannya, keadaannya, ya, antara dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, fawa itharu ta'atihi, yaitu itar lebih mengutamakan ketaatan kepada Allah, wa tajannuba ma'siyatih, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepadanya. Wa huwa qaulullahi qauluhu ta'ala, dan ia dalam hal ini ialah firman Allah Ta'ala, wattaqullaha innallaha syadidul iqab, di penggalan akhir dari surat Al-Maidah tersebut. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya kalian sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras hukumannya. Fa arsyadatil ayatu ila dzikri wajibil abdi wa bainahu wa bainal khalqi. Maka ayat ini, surah Al-Maidah ayat kedua ini, arsyadat, membimbing kepada zikri, penyebutan tentang wajibil abdi bainahu wa bainal khalqi, kewajiban hamba-hamba antara dia dengan makhluk secara keseluruhan. Wa wajibahu bainahu wa bainal haqqi, dan mengatur pula tentang pelaksanaan kewajiban antara dia dengan al-haq. Al-haq di sini ialah Allah. Wala yatimmul wajibul awwalu illa bi'azlil wasat. Dan tidak akan sempurna al-wajibul awwal, kewajiban yang pertama itu, kecuali dengan azlil wasat, yaitu menghilangkan al-wasat. Al-wasat ail bain bainal khaliq wal khalq, menghilangkan hubungan dia dengan menghilangkan perantara. Wasat itu perantara antara dia dengan Allah, sehingga hubungan itu langsung kepada Allah. Wal qiyamu bidzalika limahdhin nasihati, dan menunaikan semuanya itu, limahdhin nasihas, yang semata-mata untuk an-nasihah. An-nasihah itu sering diartikan apa? Nasihat. Tapi mungkin lebih dekat untuk diartikan ketulusan. Ya. Wal ihsan, dan berbuat baik. Wa ri'ayatil amr, dan menjaga perkara-perkara kehidupan ini dengan agama ini. Wala yatimmu lahu ada'ul wajib tsani illa bi'azlil khalqi minal bait. Dan tidak akan sempurna upaya menunaikan kewajiban kedua. Apa kewajiban kedua? Kewajiban antara dia dengan Allah. Ini tidak akan sempurna kecuali dengan bi'azli, dengan menyingkirkan al-khalq, makhluk, minal bain, di antara dia dengan Allah. Menyingkirkan makhluk. Jadi, tidak boleh ada sesuatu pun antara dia dengan Allah, selain Allah. Wal qiyamu lahu billahi ikhlasan. Dan menunaikan hak-haknya Allah dengan ikhlas wa mahabbatan dan cinta, wa ubudiyatan dan dengan semangat ubudiyah, beribadah. Nah, jadi urusan antara kita dengan manusia haruslah hanya dikendalikan oleh syariat Allah. Tidak boleh ada syariat-syariat lain yang menjadi penengah atau perantara antara syariat, antara kita dengan syariat Allah. Enggak boleh dihalang-halangi dengan adat istiadat. Enggak boleh dihalang-halangi melaksanakan syariat Allah itu dengan perasaan, dengan logika. Tidak boleh ada itu semua. Karena tidak akan sempurna pelaksanaan daripada tidak akan sempurna penyempurnaan daripada kewajiban antara kita dengan makhluk itu kecuali dengan bi'azli al-wasat, dengan menyingkirkan perantara-perantara antara kita dengan syariat Allah. Kemudian menjalankan semuanya itu dengan bimbingan syariat Allah, dengan nasihat, dengan tulus. Wal ihsan. Dan berbuat ihsan. Yang dalam hal ini ihsan ialah berbuat baik. Wa ri'ayatil amr, dan menjaga atau menunaikan segala perkara dengan bimbingan syariat itu. Haknya diri, ini hubungan dengan sesama manusia. Haknya keluarga, haknya tetangga, haknya masyarakat luas, haknya karib kerabat, family, haknya kedua orang tua, haknya bangsa, haknya negara, haknya rakyat, haknya pemerintah, semua itu diatur lengkap di dalam syariah. Ketundukan kepada syariah ini akan menyempurnakan pelaksanaan daripada urusan kita dengan hak, daripada urusan kita dengan sesama manusia. Kalau ada wasat, ada penengah yang menghalangi antara kita dengan syariat Allah, ada filter penyaring antara kita dengan riyad Allah, di situ akan menghalangi penyempurnaan pelaksanaan hak antara hubungan kita dengan manusia. Yaitu filternya tadi apa? Adat istiadat. Jadi syariat harus dicocokkan dengan adat istiadat. Nah ini sudah ada gangguan ini. Ya, ada konsep perasaan. Jadi agama harus ditundukkan kepada perasaan, akal pikiran, antara pertimbangan logis dan tidak logis. Nah, repot sudah. Di situ terjadi gangguan. Ini harus disingkirkan. Azlil wasat harus disingkirkan perkara-perkara yang demikian ini. Jadi hubungan kita dengan syariah langsung dengan menyatakan Islam, ketundukan kepada syariat itu. Hubungan kita dengan Allah harus menyingkirkan makhluk yang di antara kita dengan Allah. Tidak boleh ada makhluk di antara kita dengan Allah. Betul-betul ikhlas. Tidak riya. Kalau riya di situ sudah ada oknum lain selain Allah. Jadi tujuannya untuk Allah, kemudian juga ada tujuan lain yaitu untuk dilihat orang. Nah ini sudah ada makhluk yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Nah, ada keyakinan-keyakinan lain selain Allah, bahwa adanya keyakinan bahwa ada selain Allah yang bisa melindungi kita, memberi kita atau menjamin kita. Akhirnya tawakal kepada Allah, juga tawakal kepada selain Allah. Nah ini namanya adanya makhluk antara dia dengan Allah yang mengganggu hubungan itu. Maka tidak akan sempurna hubungan kita dengan Allah kecuali bi'azlil khalqi, dengan menyingkirkan makhluk, membersihkan jalan antara kita kepada dengan Allah, membersihkan dari unsur-unsur makhluk. Begitu. Fayam baghi at-tafattuna li hadhihi ad-daqiqah. Oleh karena itu harus tafattun, harus betul-betul orang itu pandai mengerti, memahami. Li hadhihi ad-daqiqah. Uraian ini. Uraian yang rinci, daqiqah, rinci ini. Sebab kalau dari sisi ini tidak kita pahami, kita akan dijangkiti atau diliputi oleh kekaburan permasalahan di belakang hari. Pada permasalahan-permasalahan yang sesudah ini. Allati kullu khalalin yadkhulu 'alal 'abdi fi ada'i hadainil amril amrainil wajibain. Kata Ibnu Qayyim mengingatkan bahwa kullu khalal, setiap atau seluruh kesenjangan, khalal itu kesenjangan, celah yang bisa masuk dari celah itu, yadkhulu 'alal 'abdi, masuk pada seorang hamba, fi ada'i hadainil amrain alwajibain, dalam menunaikan dua perkara yang wajib ini. Apa tadi? Hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan yang kedua hablum minannas, hubungan dengan sama manusia. Kalau orang tidak memahami kedudukan masing-masing dari dua perkara ini tadi dengan rinci, itu akan menjadi kesenjangan. akan menjadi celah yang bisa masuk mengganggu hubungan pada kedua pihak tersebut. Innama huwa min adami mura'atiha ilman wa amala. Kesenjangan itu terjadi dalam dua perkara ini adalah karena adam mura'atiha, karena tidak adanya upaya mura'atiha, memelihara, mengaturnya dengan apa? Ilman wa amala, dengan ilmu dan amal. Ya, mengganggu antara hubungan dia dengan makhluk karena ada celah antara dalam hal hubungan dia dengan makhluk, sehingga imma dirinya binasa atau rusak karena itu, atau dia merusakkan orang lain akibat adanya kesenjangan dari sisi ilmu dan amal. Hubungan dia dengan Allah rusak karena ada kesenjangan dari sisi ilmu dan amal, sehingga dia semakin jauh dari Allah padahal dia inginnya dekat kepada Allah. Ya, bersusah payah beribadah kepada Allah, tetapi bukannya dia dengan bersusah payah dalam ibadah itu mendekatkannya dengan Allah, tetapi semakin menjauhkannya dengan Allah. Karena apa? Ada kesenjangan ilmu dan amal antara dia dengan Allah. Maka ini harus diselesaikan dengan ilmu dan amal. Wa hadha ma'na qawli Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah qaddasallahu ruhahu, dan inilah makna dari apa yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga Allah mensucikan rohnya. Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jili, kadang-kadang Al-Jili, kadang-kadang Al-Jailani. Ini imam dari madhab Hambali, kemudian akhirnya dibikinlah cerita-cerita dusta tentang beliau, sehingga jadilah apa yang dinamakan manaqib Abdul Qadir Jailani. Kitab manaqib Abdul Qadir Jailani isinya dusta dan dusta yang diatasnamakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tahu kalian betapa beraninya orang yang menulis manaqib itu? Alaihi ma yastahiqu. Sampai diceritakan di situ bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah. Ya, waliullah, imam dari imam ahlus sunnah wal jamaah. Kita tentunya setuju dengan itu, sebagaimana para ulama setuju dengan itu. Tanda waliullahnya apa katanya, diceritakan. Wah, ini mulai ngawur. Katanya dia punya pesantren, pesantren besar, muridnya ribuan di Baghdad. Salah satu muridnya itu didatangi oleh orang tuanya. Dilihat anaknya kok makannya sengsara banget, makanannya gak enak. Setelah itu dia ingin ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, datang ke pimpinan pondok. Ketemu, lihat Syekh Abdul Qadir Jailani baru saja habis makan, dan di situ ada sisa-sisa makanan, yaitu tulang-tulang ayam. Wah, gurunya makan ayam, muridnya makan gaplek, ngamuk-ngamuk ini orang tuanya ini. Enak aja. Melihat orang tua ini ngamuk karena anaknya santri Syekh Abdul Qadir Jilani ini dikasih makan yang jauh lebih rendah dari mutu makanan Syekh Abdul Qadir Jilani, maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, duduk dulu, duduk dulu. Kenapa? Iya, kamu makan ayam sementara anak saya makan makanan ayam. Gitu. Tahukah kamu, katanya Syekh di dalam cerita itu. Nih, terus bismillah. Kumpulan apa tulang-tulang ayam tadi ketika disentuh, dikumpulkan di telapak tangan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus jadi ayam lagi. Ayam jago. Terus dia keluruk. Keluruknya itu bukan kukuruyuk. Tapi keluruknya itu apa? Kukuruyuk Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Gitu katanya. Wah, kata orang. Wah, maaf Syekh. Wah, begitu. Maaf akhirnya dari Syekh. Ceritanya kayak gitu. La ilaha illallah. Ada lagi seorang ibu nangis. Terus datang ke Syekh, ya Syekh, anak saya mati. Loh, kapan? Baru saja. Tunggu sebentar. Wong terbang, Syekh. Terbang longo-longo di langit, kelihatan ada malaikat maut sedang membawa keranjang roh-roh yang baru dicabut hari itu. Kejar. Hei, kamu mencabut nyawanya anaknya ibu itu ya? Oh iya, ini perintah Allah. Tidak bisa, kembalikan. Sini nyawanya. Rebutan keranjang itu akhirnya antara malakul maut dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya tumpah keranjangnya itu, nyawanya pada lepas semua, balik lagi kepada orang-orang yang dicabut hari itu nyawanya. Hidup lagi. Astagfirullah. Nah, kayak gini isinya. Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah hebat ya. Percaya. Na'udzubillah. Sampai diceritakan dalam rangka katanya memuliakan Syekh Abdul Qadir Jilani, cerita yang menunjukkan kehinaan bagi Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu semalam suntuk itu katanya sholat itu 1000 rakaat. Wah, loh, mau dihitung semalam suntuk itu berapa jam sih ya? Habis sholat isya tentunya. Kalau sholat isya itu taruhlah selesainya sholat isya itu jam 7. Fajar itu jam berapa terbitnya? Hah? Taruhlah 4:30. Jadi berapa jam itu? 10 jam. Kalau 1000 rakaat berarti 1 rakaatnya itu berapa menit itu? Detik ya? La ilaha illallah 1 rakaat. Syahada. Maunya memuliakan Syekh Abdul Qadir Jilani, tetapi karena bodoh, karena tidak ada ilmu dan amal, akhirnya menghinakan Syekh Abdul Qadir Jilani. La ilaha illallah. Wahada. Kan cuma 600 menit ya. Satu malam itu. Kalau 10 jam. 60 menit kali 10. Berarti 600 menit. Lah kalau 1000 rakaat berarti berapa? Berapa setiap 1 rakaatnya berapa detik itu? Ngawur-wur ini. Hai. Coba. Khurafat. Kebohongan-kebohongan. yang maunya memuliakan Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi justru kemudian menghinakannya. Nah, ini namanya khalal, ini namanya kesenjangan. Kesenjangan ilmu dan amal. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani yang mengarang kitab-kitab yang mulia, antara lain kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq, juga kitab Al-Fathur Rabbani dan kitab Futuhul Ghaib dan kitab Al-Fuyudat Ar-Rabbaniyah. Walaupun juga namanya manusia, terdapat kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, tetapi keumuman dari tulisan-tulisan beliau ini menunjukkan kemuliaan beliau dan ketinggian ilmu beliau. Beliau menyatakan, kun ma'al haqqi bila khalq bila khalqi wa ma'al khalqi bila nafsi wa man lam yakun kadhalika lam yazal fi takhbiti wa lam yazal amruhu furuta. Kun, jadilah, ma'al haqqi, hubungan kamu berah, al-haq itu Allah, bilqi, tidak boleh engkau campurkan dengan al, dengan khalq, dengan makhluk. Tidak boleh antara kamu dengan Allah itu ada makhluk. Wa ma'al khalqi bila nafsi, dan jadilah hubungan kamu dengan makhluk tanpa hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang menyebabkan apa? Halal jadi haram, haram jadi halal. Adil jadi zalim, zalim jadi adil. Itu nafsu. Maka janganlah hubungan kamu dengan makhluk disertai dengan hawa nafsu. Kata beliau, wa man lam yakun kadzalika, dan barang siapa yang tidak demikian keadaannya, lam yazal fi takhbiti, terus menerus dia dalam keadaan takhbit, kebingungan. Walam yazal amruhu furuta, dan terus menerus keadaannya melampaui batas. Begitu. Wal maqsudu bihadihil muqaddimah ma ba'daha. Adapun apa yang diinginkan dengan muqaddimah ini, keterangannya ialah apa yang akan diterangkan sesudah ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan?